senja meresahkan diriku, seakan kau menepis cintaku. Tiada ku memaksa, namun tiada alasanmu untuk ragu akan hasrat dan cintaku. Jangan tanyakan batas cintaku, batas hasratku kepadamu mentariku. Jangan indahkan semua cerita yang telah membuatmu ragu untuk melangkah bersamaku, kasih. Tiada ku memaksa, namun tiada alasanmu untuk ragu akan hasrat dan cintaku. Jangan tanya cintaku, batas hasratku kepadamu mentariku. Jangan indahkan semua cerita yang telah membuatmu ragu untuk melangkah bersamaku, kasih.